Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحماني ورحمكم الله. الحمد لله kembali kita melanjutkan materi kuliah Mafatih al-Ilm pada pertemuan hari ini. Pertemuan keberapa? Pertemuan yang ke-13. Kita masih melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Baik, hari ini kita akan memasuki pembahasan bab yang ke-9. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Babu maja'a tidzabhi ligairillah, bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Baik, ini masih di kelanjutan pembahasan bab-bab yang merinci tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Di sini beliau menyinggung satu pembahasan terkait dengan syirik akbar, yaitu ad-dhabh li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, ya, kalau kita lihat dari penekanan penulis rahimahullahu ta'ala pada dua ayat yang beliau sebutkan dan dua hadis yang terkandung di dalam bab, ya, terlihat di sini beliau ingin menjelaskan tentang bagaimana hukum menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, dan bahwa hal tersebut terhitung dari syirik akbar. Babu maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah. Maksudnya penjelasan dari ancaman di dalam hal tersebut. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, bagaimana ancamannya dan bagaimana dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah syirik akbar, bahwa dia adalah syirik akbar. Karena menyembelih ini adalah ibadah dari ajallil ibadat, ibadah yang sangat diagungkan, dan suatu ketaatan dan kedekatan kepada Allah berupa harta yang sangat di muliakan. Karena itu memalingkan penyembelihan kepada selain Allah itu terhitung ke dalam kesyirikan. Apakah itu dia menyembelih untuk kuburan, atau dia menyembelih untuk pepohonan, atau dia menyembelih untuk bebatuan, atau dia menyembelih untuk seorang raja, menyembelih untuk seorang nabi, menyembelih untuk jin, atau hal yang lainnya. Baik. Terkait dengan masalah bentuk-bentuk penyembelihan, penyembelihan itu kalau kita berbicara tentang bentuk-bentuknya, memang ada beberapa bentuk di dalam penyembelihan. Ya, tidak semuanya masuk di dalam apa? Masuk di dalam kesyirikan. Ya, misalnya ada tamu yang datang, atau ada keluarga yang sudah lama pergi kemudian pulang ke rumah, disembelihkan untuknya. Disembelihkan untuknya. Ini tidak masuk ke dalam menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini yang dibahas oleh penulis di sini. Kalau itu tadi masuk di dalam perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan. Tapi penyembelihan yang dimaksudkan di sini, yang dibahas oleh penulis rahimahullahu taala, ya, ini penyembelihan yang bersifat ibadah, itu yang dibahas. Adapun penyembelihan yang hanya kebiasaan, hari yang berjalan di tengah manusia, itu dari mubahat, dari perkara yang asalnya dibolehkan. Iya. Dari perkara yang dibolehkan. Seorang menyembelih untuk dia makan sendiri, dia menyembelih untuk tamu. Makanya asalnya masuk ke dalam mubahat. Nah, dia mubah itu tergantung maksud dia menyembelih apa. Kadang berlaku padanya 5 hukum. Kadang ada bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, kadang bisa jadi haram, bisa makruh, dan bisa mubah. Iya. Baik. Jadi kalau ada yang menyembelih misalnya untuk diinfakkan kepada keluarganya, sebagai makan kepada keluarganya, nafkah untuk keluarganya, penyembelihan di sini menjadi apa? Wajib. Karena dia tidak ada harta lain kecuali dia sembelih dari kambingnya misalnya, kemudian dijadikan makanan untuk keluarganya. Ya. Kalau misalnya ada tamunya, terus dia sembelih, maka disembelih di sini hukumnya apa? Masuk ke dalam istihbab, disunnahkan. Maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Yang dibahas oleh penulis di sini kaitannya dengan penyembelihan yang bersifat ibadah. Dan penyembelihan yang bersifat ibadah itu ada 3 jenis. Yang pertama, apa yang disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti menyembelih hewan kurban atau penyembelihan hadyu di pembahasan haji, atau penyembelihan hewan untuk nasika, kalau bahasa umumnya akikah. Nah, ini ibadah, dari ibadah yang sangat agung, akan datang nanti dalilnya. Yang kedua dari penyembelihan yang bersifat ibadah adalah penyembelihan untuk selain Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah. Misalnya dia menyembelih untuk kuburan, dia menyembelih untuk jin. Iya. Dia menyembelih untuk bebatuan, pepohonan. Nah, ini masuk ke dalam syirik akbar. Masuk dalam syirik akbar, dan ini yang ingin diterangkan oleh penulis di sini. Ingin diterangkan oleh penulis di sini. Kemudian yang ketiga, dari penyembelihan juga ada yang bersifat bidah. Misalnya, dia menyembelih untuk acara-acara bidah. Untuk acara-acara bidah. Untuk acara maulid misalnya. Iya. Atau disembelih karena apa namanya, datang orang-orang yang disembelih di sisi kuburan karena memuliakan orang-orang yang datang ke kuburan tersebut. Dia bukan menyembelih untuk kuburannya, orang-orang yang datang dia sembelih, yang datang ke situ untuk dimakan untuk orang-orang itu. Maka ini masuk dalam bid'ah. Itu adalah hal yang diharamkan. Dan itu dari'ah, bisa mengantar kepada kesyirikan. Jadi ini pembahasan penyembelihan yang dibahas oleh penulis rahimahullahu ta'ala adalah pada jenis yang kedua tadi, menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan syirik akbar. Ini ingin ditegaskan di sini. Baik. Jadi kesimpulannya, penyembelihan itu terbagi dua. Ada penyembelihan yang merupakan adah, kebiasaan. Ada penyembelihan yang merupakan ibadah. Yang merupakan adah, hukumnya apa tadi? Asalnya mubah. Tapi dia bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Jelas ya? Kalau dia menyembelih misalnya untuk mubadir, iya, dia sembelih tapi tidak dimakan, makanya hukumnya apa? Hukumnya haram ya. Dia menyembelih tamu, tamunya cuma satu, iya, tapi dia sembelih 10 ekor kambing. Hah? Tamunya gak bisa makan 10 ekor. Paling kuat dia, masya Allah, kalau bisa makan 1 ekor itu sudah tercatat di rekor dunia. Ya. Ini 10 ekor. Jadi banyak akan terbuang. Makanya bisa masuk ke dalam hal yang apa? Hal yang diharamkan. Jelas ya? Walaupun asalnya dia dari mubahat. Kemudian yang kedua, ada namanya penyembelihan dalam bentuk apa? Ibadah. Yang dalam kategori ibadah ini terbagi berapa tadi? Terbagi tiga. Ada yang disyariatkan, yang merupakan ibadah. Nah, itu kalau dia menyembelih pada hal-hal yang merupakan taqarrub kepada Allah. Seperti udhiyah, akikah, hadyu. Yang kedua, ada yang merupakan syirik akbar. Ketentuannya gimana kalau syirik akbar? Hah? Dia sembelih untuk taqarrub kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk taqarrub kepada selain Allah, tidak ada rincian di situ. Hanya ada syirik akbar saja. Tidak ada syirik asghar. Sebab ini ibadah. Ibadah dipalingkan kepada selain Allah, walaupun sedikit, dia masuknya kemana? Syirik akbar. Kemudian yang ketiga, dia nyembelih untuk hal-hal yang bid'ah, perkara yang tidak disyariatkan. Perkara yang menyelisihi syariat. Baik, ini tiga bentuk ya dari jenis sembelihan ibadah. Baik, kita detailkan dari dua ayat dan hadit-hadit yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Ayat yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qawlullahi ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Al-ayata. Kalau kita lanjutkan ayatnya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Terjemahan makna ayat ada di bawah, firman Allah taala, katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, serta hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Kul, katakanlah, ini perintah Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah. Ya, ini ayat di surah Al-An'am. Ayat surah Al-An'am ini, surah Al-An'am surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Dan surah Al-An'am itu dia punya keistimewaan sebagai surah yang sangat banyak berbicara tentang tauhid. Sangat banyak berbicara tentang apa? Tauhid. Ya. Jadi ada beberapa surah Al-Qur'an itu mendalam di pembahasan tauhid. Bahkan digelari sebagai surah tauhid. Seperti surah Al-An'am ini dan surah Az-Zumar. surah Az-Zumar. Dan umumnya surah-surah Makkiyah itu penjelasan tentang mana-mana tauhid itu lebih banyak dari surah-surah Madaniyah. Karena biasanya di surah-surah Madaniyah itu banyak ditakrir pembahasan tentang hukum-hukum dan sebagainya. Iya. Baik. Jadi ini di surah Al-An'am. Itu kalau sudah masuk di dalam mengkaji ayat-ayat, itu banyak sudut ya yang membuat kita bisa memahami. Salah satunya ini, kita mengerti surah itu, surahnya jenisnya apa, Makkiyah atau Madaniyah, pembahasannya apa, inti yang ditekankan di dalam surah itu apa. Itu kadang membantu seseorang untuk lebih mendalami. Iya. Nah, ini pembahasan insyaallah kita akan temukan nanti kajiannya. Ada materi kita di dalam kurikulum Mambuma Az-Zamzami tentang ulumul Quran. Ilmu tentang Quran, ilmu tentang tafsir, kita akan baca nanti di sana bagaimana kaidah-kaidahnya insyaallah taala. Baik, jadi saya detailkan ayatnya. Qul inna salati, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku. Ya. Wa nusuki, dan nusukku. Nusuki artinya sembelihanku, dabesi. Ini sisi pendalilan penulis di sini. Wa nusuki, dari kata wa nusuki, dabesi, sembelihanku. Ya. Kadang ada yang menerjemahkan nusuki bermakna ibadahku. Dan itu penerjemahan bukan salah. Sebab kata an-nasik itu artinya al-mukhlis lillah, orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau diartikan ibadah enggak ada masalah. Cuman yang dimaksudkan di sini adalah apa? Sembelihanku. Qul inna salati wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati. Mahyaya artinya apa yang aku hidup di atasnya. Wa mamati, dan apa yang aku mati di atasnya. Ya. Apa yang aku mati di atasnya. Maksudnya apa yang aku hidup di atasnya dan apa yang aku mati di atasnya berupa keimanan dan amal salih. Berupa keimanan dan amalan salih. Lillahi, hanya milik Allah. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb al-alamin, semesta alam. Al-alamin jamak dari apa? Alam. Alam itu jenis ya, kata untuk jenis. Manusia semuanya dikatakan alam manusia, hewan semuanya dikatakan alam hewan. Iya. Jin semuanya dikatakan alam jin. Jadi ini namanya alam. Dan awalim itu banyak, seluruh alam Allah adalah Rabbnya. Allah adalah Rabbnya. Tapi langit dan bumi dikatakan alam atau tidak? Tidak masuk ya di dalam alam. Arsy kursi tidak masuk di dalam alam. Karena alam itu yang dia berkumpul dalam satu jenis. Banyak di situ, satu jenis dikatakan alam. Semuanya dari makhluk Allah. Tapi penggunaan kata alam seperti itu penggunaannya dari sisi bahasa. Baik. Rabbil alamin la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Tidak ada syarikat baginya. Nah, di sini sudah ada dua ya. Penegasan lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbil alamin. Perhatikan itu, hanya untuk Allah rabbil alamin. Terus ditegaskan la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya. Di dalam sholat, di dalam penyembelihan, dalam segala apa yang seorang hidup dan mati di atasnya, tidak ada sekutu bagi Allah. Demikian pula di dalam seluruh ibadah yang lainnya. Di dalam seluruh ibadah yang lainnya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabidhalika umirtu. Demikianlah saya diperintah. Ya, ini penegasannya bahwa perintah kepada Nabi adalah untuk memurnikan ibadah. Itu perintah kepada seluruh Nabi dan Rasul sebagaimana yang telah diterangkan di awal pembahasan kitab Tauhid. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang paling pertama berislam. setiap nabi itu, maka dia adalah orang yang paling pertama masuk dalam Islam. Iya. Karena sebelum kaumnya masuk ke dalam Islam, berarti nabinya yang mendahuluinya. Mendahuluinya masuk ke dalam keislaman. Karena itu maksudnya di sini, saya adalah orang yang pertama berislam. Maksudnya, orang yang paling pertama berislam di antara umat ini. Di antara umat Islam ini. Baik. Maka ayat ini menunjukkan bahwa ucapan dan perbuatan hamba yang zahir dan yang batin itu yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diberikan dan diserahkan kepada siapapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyerahkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat apa? Telah berbuat kesyirikan. Baik. Jadi itu tafsir ayat. Kita poinkan sisi pendalilan penulis. Sisi pendalilan penulis di sini di mana? Wa nusuki. Nusuki artinya apa? Sembelihanku. Dikatakan lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah rabbil alamin. Berarti sembelihan itu murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia ibadah hanya untuk Allah. Berarti kalau ada yang menyerahkan penyembelihan kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya akan menjadi syirik akbar. Iya. Apa definisi syirik akbar kemarin? Ja'alu syai'in ada yang bisa sebut bahasa Arabnya dulu. Ja'alu syai'in min haqqillahi li ghairillahi. Kan begitu. Menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada definisi kedua kemarin saya sebutkan. Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah, menyatarakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kehususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada definisi. Penyembelihan sudah ibadah khusus milik Allah. Memberikan ibadah ini kepada selain Allah walaupun sedikit, berarti hukumnya apa? Hukumnya masuk ke dalam syirik akbar. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi kaidahnya seperti itu ya. Iya. Jadi dihafalkan baik-baik definisi kesyirikan, selalu kita ulangi. Nah, ini ayat-ayat ini penerapan-penerapannya. Insyaallah kalau lulus kitab tauhid ini selesai, itu akan detail sekali melihat perkara-perkara. Iya. Baik. Dan ini perlu seorang hafal definisi yang telah kita sebutkan, terus mencermati dari penerapan-penerapannya. Kemudian selain daripada itu, apabila selesai menghadiri pelajaran, diulangi lagi. Diperhatikan pelajaran yang telah berlalu. Nah, itu kuncinya dalam belajar seperti itu. Bukan cuma paham di majelis, ya setelah itu, ya sudah. Saya sudah paham, mudah-mudahan selalu terjaga seperti itu. Anda seperti itu ilmu. Ilmu itu selalu di apa? Diulangi. Ya walaupun hari ini paham, mungkin besok kalau dia tidak ulangi, pemahamannya bisa apa? Bisa hilang. Baik. Ayat yang kedua yang dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Kata beliau, wa qawluhu fasalli li rabbika wanhar. Dan firman-Nya, fasalli li rabbika, maka dirikanlah salat untuk Rabb-mu. Wanhar, dan berkurbanlah untuknya. Berkurbanlah untuknya. Iya. Baik. Jadi sini di ayat diperintah fasalli. lakukanlah salat. Di antara ahli tafsir ada yang menafsirkan fasholli di sini maksudnya salatlah salat Idul Fitri atau Idul Adha. Wanhar, dan lakukan nahar. Lakukanlah penyembelihan di Idul Adha. Ada yang menafsirkan seperti itu. Iya. Ada yang menafsirkan lebih umum, kembali kepada makna salat itu sendiri. Wanhar itu dari kata nahar. Nahar itu sama dengan ad-dabah. Sama dengan penyembelihan. Iya. Sama dengan ad-dabah, penyembelihan. Hanya saja memang penggunaan kata dabah itu penggunaannya lebih umum. Di semua penyembelihan, menyembeli ayam, kambing, itu disebut dabah. Tapi kalau nahar, itu kadang digunakan untuk penyembelihan apa? Penyembelihan unta. Ya, sebab unta itu kalau disembeli beda dengan menyembeli kambing. Menyembeli sapi. Kalau menyembeli kambing, sapi, dipotong di mana? Hah? Di ujung lehernya mendekati ke kepala. Tapi kalau unta yang dipotong itu di pangkal leher, mendekati ke mana? Ke dadanya. Mendekati ke dadanya. Nah, itu disebut nahar. Jelas ya? Tapi kadang nahar dipakai untuk bahasa penyembelihan, bahasa ad-dabah. Baik. Ini penggunaan-penggunaan secara bahasa. Jadi kalau begitu tampak di sini pembahasan penulis rahimahullahu taala, sisi pendalilan beliau. Di sini bahasa dalam ayat fasholli li rabbika. Salatlah engkau untuk Rabbmu, li rabbika. Ini pengkhususan. Wanhar, dan bernaharlah. Maksudnya bernaharlah li rabbika juga. Ya. Li rabbika. Hanya saja dalam bahasa Arab itu tidak disebutkan lagi. Nggak, karena sudah berulang ya, sudah disebut sebelumnya, setelahnya biasanya enggak diulangi lagi. Tapi wanhar li rabbika. Ya, menunjukkan bahwa salat dan penyembelihan ini dua ibadah khusus milik siapa? Milik Allah saja. Iya. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Makanya penegasan bahwa salat dan penyembelihan dua ibadah yang agung. Dua ibadah yang agung hanya milik Allah. Kalau kita sudah sampai kepada makna bahwa salat dan penyembelihan adalah ibadah, maka menyerahkan ibadah kepada selain Allah hukumnya apa? Hukumnya syirik akbar. Ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala. Baik, di sini subhanallah di dalam ayat ini ringkas tapi padat dan kandungannya mendalam. Allah gabungkan di dalam perintah ini perintah terhadap dua perkara, dua ibadah. Ibadah salat dan ibadah apa? Ibadah nahar. Iya. Dan ini dua ibadah menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya dan menunjukkan kerendahannya, kefakirannya. Dan menunjukkan husnudzan, berbaik sangka dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta menunjukkan kekuatan keyakinan dan tumakninanya hati. Kekuatan keyakinan dan tumaknina hati. Ya, perhatikan ya. Di dalam sholat misalnya. Bagaimana seorang melakukan sholat itu. Dia merendahkan dirinya. Mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia tampakkan kefakirannya. Dalam berdirinya, dalam rukuknya, dalam sujudnya. Dan dia berbaik sangka kepada Rabbnya, memohon. Iya. Dan dia melakukan sholat itu, dia yakin. Bahwa pada sholat yang dia lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membukakan berbagai kebaikan untuknya. Nah, demikian pula di dalam penyembelihan. Demikian pula di dalam nusuk. Iya. Seorang itu, apalagi kalau dia menyembelih dari hewan ternak yang dia beli dengan hartanya yang mahal misalnya, atau hewan ini sangat dia cintai, Ya. Kemudian ketika dia sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan terasa luar biasa ibadah itu. Ya. Ketika diiringi dengan keikhlasan, diiringi dengan keimanan dan kekuatan keyakinan serta berbaik sangka kepada Allah, maka ini kata para ulama terdapat di situ perkara yang ajaib. Terdapat perkara yang apa? Yang ajaib. Iya. Bagaimana jiwanya itu tunduk betul dengan hartanya. Diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu terjadi penyembelihan, itu luar biasa. Mengalir kecintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini mana-mana ibadah kadang tidak diperhatikan oleh sebagian dari kaum muslimin. Tapi kalau seorang belajar tauhid, ini mana-mana sangat agung sekali. Pembahasan-pembahasan tauhid itu luar biasa. Ya. Apalagi kalau sudah masuk di dalam penjabaran-penjabaran, kedetailan-kedetailannya. Ya. Kadang di dalam sebuah amalan, dia di situ membuka dirinya berbagai pintu ibadah yang lain. Pintu ibadah yang lain. Nah ini tidak tergambar kecuali untuk orang yang mendalam di dalam mempelajari tauhid. Jelas ya? Beda antara orang yang menyembelih, dia cuma tahu menyembelih ini disyariatkan, dianjurkan. Dengan orang yang menyembelih, dia mengerti disyariatkan, dianjurkan, tapi dia masuk di dalamnya dengan berbagai bentuk ibadah. Hadir keikhlasannya. Hadir tumakninanya. Hadir kekuatan yakinnya. Hadir berbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir di dalamnya ridhonya, hadir kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan dalam bentuk ibadah. Jadi subhanallah, dari satu ibadah terlahir ibadah-ibadah apa? Yang lainnya. Dan itu kenikmatan orang-orang yang bertauhid di dalam melaksanakan bentuk-bentuk ibadah. Baik. Jadi terdapat di dalam ayat ini penegasan bahwa sholat dan penyembelihan itu dua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyerahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah apa? Hukumnya dia telah berbuat syirik akbar. Itulah ucapan penulis. Ya, tentang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia masuk di dalam syirik akbar. Masuk dalam syirik akbar. Baik. Selesai dua ayat. Setelah itu penulis berpindah membawakan hadis. Beliau mulai dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Kata penulis rahimahullahu taala, an Ali ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. dari Ali bin Abi Talib رضي الله عنه beliau berkata baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan empat kalimat kepadaku. Rasulullah menceritakan kepadaku empat kalimat. Ini bahasa dipakai haddatsani. Itulah kalimat-kalimatnya ahli hadis. Ahli hadis itu kadang dia pakai haddatsana, haddatsani, akhbarana, amba'ana. Nah, itu kalimat-kalimat berjalan ada di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu para ulama ahli hadith itu tidak membawa kalimat-kalimat baru menjadi istilah mereka. Karena kaidah dalam syariat seperti itu. Siapa yang terbiasa lisannya, terbiasa hatinya dengan mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang biasa dia ucapkan juga berasal dari Al-Quran dan apa? Dan Sunnah. Iya. Itu yang dibahasakan oleh para as-salaf dengan bahasa lain. Kata mereka, Siapa yang beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah, nataqa bil hikmah. Maka dia akan berucap dengan apa? Berucap dengan hikmah. Iya. Beda kalau dia memang ahlul bidah, banyak mengandung bidah, pemikirannya bidah, walaupun dia sembunyikan, nanti akan tampak nanti suatu saat, lepas di lisannya. Akan nampak suatu saat lepas di mana? Di lisannya. Nah, seperti itu sebenarnya. Karena itu seorang penuntut ilmu, dia biasakan dirinya dengan ayat-ayat, dengan hadis, dengan asar dari para as-salaf. Agar supaya keluar dari lisannya itu hikmah yang berasal dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, begitu caranya. Tidak perlu belajar puisi. Tidak perlu belajar apa namanya, bagaimana berkata indah. Ya. Kalau ingin berucap yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang baik, belajar saja Al-Quran dan Sunnah. Akan keluar nanti kalimat yang baik. Ya. Saya ingat dulu Syekh Mukbil rahimahullah, beliau pernah didatangi oleh seorang, ini Syekh yang bercerita. Orang ini berkata, ya Syekh, ajari saya bagaimana cara berkhutbah. Kata Syekh, kamu hafal dulu Riyadus Salihin. Kalau kamu sudah hafal Riyadus Salihin, kamu kesini, saya ajari bagaimana cara berkhutbah. Itu otomatis, orang sudah hafal Riyadus Salihin. Ya, dia diminta tema apa saja, dia bisa berbicara, kan begitu? Ya, jadi kalau dia ingin berbicara sesuatu, harus ada yang mewarnai di hatinya apa yang akan dia bicarakan. Nah, karena itu kata para ulama, faqidus syai la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, tidak mungkin dia beri sesuatu itu. Jadi kalau dia punya dari Al-Quran dan Sunnah, ada yang dia hafal, ada yang dia pahami, nah itu dia bisa berbicara, kelihatan nanti. Jelas ya? Kelihatan. Baik. Karena itu seorang penuntut ilmu, ya, dia sibukkan diri dengan hal-hal yang membangun apa namanya, suasana ilmiah pada dirinya. Nah, ini buku-buku di program Mafatihul Ilmi ini buku-buku penting. Membangun pondasi. Ya. InsyaAllah kalau seorang selesai buku-buku ini dia pahami dengan benar, itu akan terbentuk pondasi ilmiah. Nanti kelihatan cara berbicaranya juga terukur dan apa yang dia ucapkan tidak sembarangan, itu sesuai dengan pedoman-pedoman ilmu. Nah, kalau ingin naik lebih detail lagi ada tingkatan berikutnya, ingin lebih detail lagi ada tingkatan berikutnya, kan begitu? Nah, ilmu itu dipelajari seperti itu caranya, seperti itu. Adapun kalau ilmu sekedar bagaimana seorang senang saya dihadir belajar, ya hatinya lagi gunda gulana dia datang ke majelis ilmu. Kalau lagi galau dihadir di majelis taklim, ya kalau lagi senang dia santai-santai. Nah, ini tidak terarah ya. Nanti akan kelihatan masalah itu kapan. Kalau dia tertimpa ujian dan cobaan, tertimpa masalah-masalah di tengah manusia, nah, itu baru kelihatan. Di situ teruji. Ya, tapi kalau di masa biasa mungkin tidak begitu kelihatan. Tapi di masa ujian, nah di situ kelihatan pendidikan terhadap jiwa. Pendidikan terhadap jiwa pada saat ujian dan cobaan tersebut. Baik. Jadi ini saya kembali isyaratkan ya tentang pentingnya membangun suasana ilmiah pada diri dengan metode yang benar. Karena itu para ulama ahli hadis, mereka tidak keluar dengan bahasa-bahasa hadis. Ali bin Abi Thalib berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadaku bi arba'i kalimat, dengan empat kalimat. Apa ini empat kalimat? Kalimat pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kalimat kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kalimat yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bidah. Yang keempat, kalimat yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah tanda batasan tanah. dikatakan empat kalimat. Ya, kalau kalimat itu kan perkata ya, satu kata, satu kalimat. Kalau ini kan jumlah namanya, kalau dalam bahasa Arab. Tapi itulah dalam bahasa Arab kadang seperti itu. Iya, pembicaraan misalnya dikatakan satu kalimat. Ya, kadang kan dalam bahasa Arab dikatakan Syekh Fulan falyatafaddal liyulqi kalimatahu. Ya, Syekh Fulan silahkan dia memulai menyampaikan kalimatnya. Jadi dia berdiri cuma berucap satu kata saja begitu. Kan tidak. Nah, ini bahasa maksudnya satu kalimat itu wakil untuk semuanya. Dan itu ada dalam uslub bahasa Arab. Ya, sudah berlalu tentang Nabi Ibrahim ya. Wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu shahidin. Faja'alaha apa? Kalimatan baqiyatan. Maka ucapan Nabi Ibrahim dikatakan kalimat baqiyah. Ayat lain di surah Al-Mu'minun itu tentang jiwa ketika keluar dari jasadnya. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Terus apa kelanjutan ayat? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya. Begitu kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya supaya saya bisa beramal saleh pada apa yang saya tinggalkan." Maka Allah firman sekali-sekali tidak. Itu hanyalah sebuah kalimat yang dia ucapkan. Nah, dikatakan yang dia ucapkan tadi itu hanya kalimat. Nah, ini uslub ya dalam penggunaan bahasa Arab. Baik. Jadi ini banyak ya. Sama di sini arba kalimat, empat hal. Arba kalimat maksudnya empat perkara. Ya, dan ini dari hadis-hadis bagus ya yang dibaca, dihafalkan oleh seorang penuntut ilmu. Ini hadis ini kalau dijelaskan, ini kita bisa duduk bicara satu jam, dua jam menjelaskan hadis ini. Ya, ini tema-tema bagus dan banyak diperlukan di tengah masyarakat. Ya, ada yang terkait dengan tauhid, ada yang terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua, ada yang terkait dengan bahaya bid'ah, dan ada yang terkait dengan bahaya berlaku zalim. Ini kan empat tema sangat diperlukan di mana? Di tengah manusia. Ya, jadi seorang penuntut ilmu itu nas-nas yang seperti ini itu bagus untuk dihafal. Bagus untuk dihafalkan. Ya. Itu salah satu keberhasilan Syekh Mukbil rahimahullah. Beliau bercerita sendiri tentang dirinya. Ya. Jadi beliau ini ketika beliau belajar di Mahat Haram di Mekah, ya. Jadi orang-orang yang apa namanya? Syekh waktu itu dia bukan datang khusus belajar. Dia di Mekah itu bekerja asalnya. Cuman ada waktu tertentu dia singgah di majelis ilmu. Katanya kalau dia singgah dia tidak duduk, dia berdiri melihat guru begitu. Ya. Ini kemarin saya dapat cerita dari Syekh Wasiullah Abbas. Syekh hadir di majelis itu juga. Dan beliau melihat Syekh Mukbil seperti itu. Dia bahwa ini cuma duduk melihat. Tapi seakan-akan dia yang paling paham di antara semua yang hadir di situ. Ya. Dan pernah sama gurunya Syekh As-Subayyil, Imam Masjidil Haram yang sudah meninggal rahimahullah. Beliau merintis juga Mahat Haram itu. Ya, jadi pernah beliau apa namanya? Pernah beliau minta murid-murid Mahat Haram supaya berdiri berkhutbah memberi ceramah. Ya, murid-murid berdiri satu persatu. Begitu giliran Syekh Mukbil, Syekh Mukbil bawa khutbah yang membuat Syekh Subil sangat kagum sekali. Karena itu Syekh Subil selalu memuji Syekh. Selalu memuji Syekh Mukbil. Jadi Syekh Mukbil waktu itu berdiri, dia bawakan khutbah apa? Kalau ahlul bid'ah berkata begini, maka jawabannya begini. Kalau dia berkata begini, maka jawabannya begini. Kalau dia berkata begini, jawabannya begini. Sampai akhir khutbahnya. Itu dari hafalannya. Sampai Syekh Subil berkata kepadanya, ya Mukbil, kamu tulis tadi yang kamu bicarakan itu. Kata Syekh, saya gak ada waktu nulis katanya. Karena dia kerja, dia juga apa? Dia juga belajar waktu itu. Ya. Hanyalah Syekh Mukbil, beliau pernah cerita. Beliau berkata, saya kalau ada suatu kejadian di masyarakat di Yaman lewat di pembahasan buku, dalilnya yang menjelaskan kesalahan kebiasaan itu atau mengobati masalah itu, maka saya hafal dalil itu baik-baik. Saya ulangi berkali-kali. Jadi memang beliau seperti itu caranya. Jadi kalau ada yang lewat di kebiasaan di masyarakatnya, ah ini dalilnya ini. Kebiasaan begini ini dalil untuk mengobatinya. Ah ini dalil tentang kelirunya. Ini dalil tentang salahnya. Beliau hafal dalil itu baik-baik. Ya. Makanya hujahnya pun menjadi apa? Menjadi kuat. Ya, karena semuanya paham ya, kalau kita menasihati orang, kita sampaikan dalilnya, kita terangkan apa ketentuannya dalam agama, itu akan menundukkan hati. Ya, paling tidak akan mengatakan hujah orang-orang yang punya syubhat. Maka ini dasar hendaknya seorang penuntut ilmu itu melatih dirinya di atas hal yang seperti ini. Baik, jadi ya sini kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah menceritakan kepadaku 4 kalimat. Kenapa di sini 4 kalimat saya? Kita akan bertanya, kenapa anda 10 kalimat? Kenapa anda 100 kalimat? Nah, itu pendidikan namanya. Supaya diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Nah, semua yang dia kuasai, langsung disampaikan sekaligus. Nah, mungkin di keadaan tertentu, dia sampaikan 3 perkara. Di keadaan tertentu, dia ingatkan 2 hal. Bahkan kadang di keadaan tertentu sampaikan 1 hal. Jelas ya? Nah, sesuai dengan kondisi dan keadaan dilihat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, enggak mesti beliau ajarkan semuanya. Ada 7 golongan dituduhi di bawah tuduhan arsy. Padahal yang di bawah tuduhan arsy itu banyak, bukan cuma 7 saja. Iya. Ibnu Hajar sebut lebih 21. Datang As-Suyuti dia tambah lagi. Lebih 28. Jelas ya? Walaupun ada yang sahih, ada yang dhaif, tapi banyak, lebih dari 7. Kenapa diberi 7 saja? Ada 3 jalan keselamatan. Ada 3 hal yang dengannya Allah menjadi ridha Allah, 3 hal yang dengannya Allah memurkai seorang hamba. Kan begitu? Hak seorang muslim terhadap muslim ada 6. Padahal hak muslim banyak terhadap muslim yang lainnya. Ya. Nah, ini pendidikan, sebab kalau langsung diberi semuanya, belum tentu seorang penuntut ilmu itu bisa apa? Bisa menampungnya. Bisa menampungnya. Nah, begitu, sama belajar seperti itu juga. Ambil sedikit, kuasai yang sedikit ini, pindah lagi ke sini. Pindah lagi ke sini. Ya. Lama-lama kan menjadi banyak. Kan begitu. Kata orang Indonesia, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi apa? Menjadi bukit. Kan begitu. Baik. Jadi disyatakan di sini haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Ada 4 kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha lighairillah. Di sini dengan bahasa la'nat. Al-la'an secara bahasa itu adalah at-tardu wal iba'at. An madamir rahmati wa mawatiniha. At-tard wal iba'at. Mengusir dan menjauhkan. Itu la'nat. Mengusir dan menjauhkan. Dari rahmat dan tempat-tempat rahmat. Jadi kalau dikatakan la'anallahu, Allah melaknat, maka yang terlaknat tersebut itu dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, ini cukup ya menunjukkan besarnya dosa di sini. Besarnya dosa. Tapi kalau berasal dari makhluk, si fulan melaknat si fulan, ya, maka yang berasal dari makhluk itu maknanya celaan. Dia mencela atau mendoakan kejelekan. Ya. Dia mencela atau mendoakan kejelekan. Baik. Ini kalimat-kalimat yang berjalan di dalam lisan syariat. Perlu dipahami penggunaan-penggunaannya supaya kita mengerti. Iya. Supaya kita memahaminya. Ini salah satu tugas penuntut ilmu. Dipahami secara bertahap. Memang enggak langsung semuanya kita pahami seperti itu, tapi kadang secara bertahap seorang memahaminya. Ya. Ini misalnya kalimat laknat, dia kapan bermakna terusir dan dijauhkan. Kapan bermakna celaan dan doa kejelekan. Jelas ya? Nah, itu bisa dilihat di bahasa-bahasa hadis nanti. Iya. Bahasa-bahasa hadis. Nah, itu kelihatan nanti. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Man la'antuhu faja'allahu maghfira." Ya Allah, siapa yang saya laknat, jadikan pengampunan untuknya. Maka laknat di sini bermakna apa? Yang dicela atau didoakan oleh Nabi bukan pada tempatnya. Jelas ya? Datang dalam sebagian riwayat, "Man la'antuhu au sababtuhu." Atau misalnya di dalam hadis Arfaja, riwayat Muslim tentang wa syarru aimmatikum man tal'anunahum wa yal'anunakum wa tubghidunahum man tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Pemimpin kalian yang paling jelek adalah siapa yang kalian benci, mereka juga benci kepada kalian. Siapa yang kalian laknat, mereka juga apa? Melaknat kalian. Laknat di sini artinya apa? Mencela atau laknat bermakna mendoakan apa? Kejelekan. Mendoakan kejelekan. Iya. Baik. Tapi kalau laknat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Rasul-Nya, itu nas yang menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah hal yang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Iya. Baik. Jadi di sini tegas ya di dalam hadis diterangkan bahwa siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala maka dia akan tertimpa dengan laknat. Iya. Dan ini kata Syekh Shalal Fauzan mencakup beberapa hal. Yang pertama, dia menyembelih untuk berhala dengan maksud mendekatkan diri kepada berhala. Ini masuk di dalam menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, dia menyembelih untuk mengambil daging hewan sembelihan tersebut. Tapi ketika dia sembelih, dia tidak membaca nama Allah. Dia menyebut selain nama Allah. Ya, ini juga namanya menyembelih untuk selain Allah namanya. Ini dua. Kemudian yang ketiga, dia menyembelih untuk mengagungkan makhluk. Untuk mengagungkan makhluk atau menghormatinya ketika dia turun atau ketika dia datang. Baik. Ini masalah penting ya, yang ketiga ini. Kadang di sini harus dibedakan. Kalau ada tamu, disembelih itu untuk apa kalau ada tamu? Pengagungan atau pemuliaan? Pemuliaan kan kalau ada tamu, kita sembelihkan pemuliaan. Tapi beda dengan orang yang datang, dia sembelihkan untuk diagungkan. Iya. Seperti yang berjalan pada sejumlah orang sufi, kalau turun syekhnya ke rumahnya, didatangi oleh seorang guru mereka, dia sengaja menyembelih pengagungan terhadap guru. Iya. Maka ini masuk di dalam ibadah. Nah, ini yang kena laknat. Sebab dihitung juga menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula di antara bentuk laknatnya, dia menyembelih ketika hujan itu tertahan tidak turun, maka dia sembelih di tempat tertentu atau dikubur supaya hujan apa? Turun. Maka ini namanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula di antara menyembelih untuk selain Allah, yang kelima adalah dia menyembelih ketika dia memasuki rumah baru. Jangan sampai dia diganggu oleh jin di dalam rumah itu. Ya. Maka ini semuanya masuk di dalam menyembelih kepada selain Allah Dan ini semuanya hukumnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini laknat yang pertama. Laknat yang kedua. Sisi pendalilan penulis di sini ya, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Ya, walaupun lafaz hadis ini hanya menunjukkan makna dosa besar. Menunjukkan makna apa? Dosa besar. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Sebab kata laknat itu tidak mesti dia syirik akbar ya, tapi menunjukkan dosa besar. Iya. Menunjukkan dosa besar. Dan ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa dosa besar itu mencakup kesyirikan dan apa yang dibawa kesyirikan tersebut. Ya, bahasa bisa dipakai untuk kesyirikan dan apa yang dibawa kesyirikan. Kemudian yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Ini diterangkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi." Dari dosa besar seorang itu mencela kedua orang tuanya. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hal yashtumur rajulu walidayhi?" Ya Rasulullah, apakah ada orang yang tega dia mencela kedua orang tuanya? Iya. Qala, "Na'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, yasubbu abar rajuli fa yasubba abahu." Dia mencela ayah seseorang, maka orang ini balik mencela ayah dia. Iya. "Wa yasubbu ummahu fa yasubba ummah." Dia mencela ibu seseorang, orang itu balik mencela ibu dia. Ya. Jelas ya? Nah, jadi itu makna dia mencela kedua orang tuanya. Jadi di sini mencela kedua orang tua, ya, Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya, sama maknanya di situ. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang melaknat kedua orang tuanya langsung mencelanya dan menghinanya. Dan yang kedua bermakna dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat dan dicela. Dia menjadi sebab. Sebab orang yang menjadi sebab, dia dianggap sama dengan orang yang melakukan. Iya. Dianggap sama dengan orang yang melakukan. Nah, ini diantara dalil dipakai oleh para ulama. Dan ini dibahas ya, dipakai juga di pembahasan fikih, di pembahasan peradilan. Jadi kalau ada orang yang dia bayar orang lain untuk membunuh, ya maka di pengadilan yang membayar ini itu dibunuh juga. Ya, jangan dia berkata kan bukan saya yang membunuh. Yang membunuh si fulan, 10 orang yang dia bayar, itu yang membunuh. Saya enggak membunuh. Ya. Karena dia menjadi sebab, dia menyuruh, dia memerintah, maka hukumnya sama seperti apa? Hukum orang yang membunuh. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang kedua tentang bahaya orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan menunjukkan bahwa kedua orang tua ini punya kedudukan yang besar di dalam syariat. Iya. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat siapa yang melindungi muhdisan, ya, pelaku bid'ah, orang yang mengadakan perkara baru. Bisa juga dibaca man awa muhdasan. Jadi ini ada dua harokatnya. Bisa dibaca muhdisan, bisa dibaca apa? Muhdasan. Ya. Baik. Jadi kadang di dalam riwayat itu, ini juga penting ya untuk para penuntut ilmu. Kadang di dalam riwayat itu harokatnya kalau di buku itu tidak jelas harokatnya apa, dibaca apa. Tapi dari mana kita tahu harokatnya? Kita tahu dari penjelasan para ulama terhadap hadis. Nah, itu ada buku-buku yang membahasnya. Ya. Jadi membaca itu tidak mesti seseorang lihat harokat di bukunya. Oh, di buku saya diharokati begini. Ya. Ya, kalau saya tanya, buku kamu itu siapa yang harokati? Karena harus dia tahu dari mana sumber harokatnya. Kan begitu? Ditanyakan, siapa yang mengharokati buku kamu? Oh, memang begitu, riwayat-riwayat. Baik, riwayat. Kalau kita sudah bicara riwayat, sebutkan rawi-rawimu, diperiksa satu-satu. Riwayat. Terus rawi itu kalau memang benar, dia memahami dari siapa rawi ini. Kan begitu? Nah, makanya periwayatan hadis itu dia bukan hanya sekedar lafaz saja, tapi juga secara makna. Itu berjalan. Karena itu talakki di kalangan para ulama bukan talakki secara lafaz saja. Dia juga talakki secara makna dan pemahaman. Secara makna dan apa? Pemahaman. Ya, karena itu ketika para ulama membabat riwayat, mereka memberikan harokat pada riwayat, itu semuanya ada aturannya. Banyak pertimbangannya. Ada pertimbangan dari sisi bahasa, ada pertimbangan dari sisi fikih, ada pertimbangan dari sisi akidah. Banyak pertimbangannya. Jelas ya? Tidak satu pertimbangan saya. Baik. Nah, ini sekedar saya ingatkan ya, supaya seorang penuntut ilmu itu terbiasa detail di dalam perkara-perkara. Ya. Dan yang seperti ini, itu sering kita dengar dari guru-guru kita. Kalau kita misalnya salah baca, diperbaiki bacaannya. Ya. Nah, ini kedetailan memang dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik. Jadi Allah melaknat man awa muhdithan, dan bisa juga dibaca apa tadi? Man awa muhdithan. Allah melaknat man awa. Awa artinya dia melindungi, dia menaungi. Ya. Kadang ada orang yang berbuat kerusakan, dia sembunyikan. Nah, kalau dibaca muhdithan, ini berarti pelakunya. Ada orang yang membunuh, dia lindungi orang yang membunuh. Ada orang yang berbuat kerusakan, dia lindungi orang yang berbuat kerusakan. Ada orang yang berbuat bidah, dia teduhi pelaku bidah ini. Iya. Jadi ini yang kena laknat pelaku bidah atau orang yang melindungi? Hah? Orang yang melindungi yang kena. Jelas ya? Baik. Kalau dibaca muhdatsan, itu artinya dia sendiri yang menganut bidah. Jadi man awa muhdatsan artinya dia melindungi sebuah kebidahan. Dia apa namanya? Menganut sebuah kebidahan. Iya. Jadi kalau diterjemahkan bebas, dibaca man awa muhdatsan, Allah melaknat orang yang menganut bidah atau orang yang memelihara bidah, melakukan bidah. Jadi ini hadis cakupannya dua. Ya, kena orang yang melakukan bidah langsung dan kena juga orang yang melindunginya. Orang yang melindunginya. Jelas ya, laknatnya ada berapa? Terhadap dua. Nah, dan ini laknat di dalam hadis Ali bin Abi Thalib ini, ini berlaku umum pada segala hal. Berlaku umum pada segala hal. Walaupun Nabi SAW kadang menyebutkan sebagian laknat dalam bentuk yang seperti ini di tempat yang lebih diagungkan. Misalnya, seperti tentang kota Madinah. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib juga, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Madinatu haramun ma baina kada wa kada." Dalam sebagian riwayat, "Ma baina Irin wa Thawr." Irin wa Thawr. Kota Madinah itu adalah tanah haram dari batasan ini ke batasan ini. Dalam sebuah riwayat, dari gunung Air ke gunung Thawr. Kemudian kata Nabi, "Faman ahdatha fiha hadatsan aw awa muhditsan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in لا يقبل منه صرف ولا عدل. Maka barang siapa yang mengadakan di dalamnya sebuah kejadian. Nah, ini sama ya, kejadian di sini juga sama. Kejadian diadakan pembunuhan, perampokan, pemboliman, ya, peperangan, bid'ah. Nah, itu masuk semua hadas. Dia mengadakan hadasan di dalamnya atau dia melindungi muhdisan, pelaku bid'ah, maka dia mendapat laknat dari Allah, dari malaikat dan dari seluruh manusia. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa seluruh manusia melaknat? Iya. Kan kafir gimana? Dia melaknat atau tidak? Terus pelaku bid'ah, kalau temannya yang melakukan, masa dia laknat temannya? Hah? Nah, di sini maksudnya laknat seluruh manusia. Ya, manusia itu kan melaknat dengan lisan. Ada dengan lisan maqal, ada dengan lisan apa? Lisanul hal. Maksudnya di sini laknatnya dengan lisan al-hal maksudnya. Jelas ya? Hadith-hadith itu tidak ada kontradiksi. Semuanya lurus. Cuman yang penting itu bagaimana kita memahaminya. Maka dia mendapat laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari seluruh manusia. Tidak diterima darinya sarfun wala adlun. Sarfun ada yang mengartikan tidak diterima darinya suatu taubat. Kalau dia bertobat. Adlun tidak diterima darinya tebusan. Dan yang berkata sarfun wal adlun tidak diterima darinya ibadah fariidah, adlun ibadah nafilah. Artinya tidak diterima darinya sama sekali. Ya. Ini besar ya. Kenapa lebih besar di tanah haram? Sebab ini beda dengan tempat yang lainnya. Berbuat bid'ah di mana-mana itu kena laknat. Laknat dari Allah. Tapi kalau dia di tanah haram, laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari seluruh manusia. Ya, ini di kota Madinah. Kalau di kota Mekah bagaimana? Hah? Masuk atau tidak? Yang mana yang lebih diagungkan? Mekah atau Madinah? Mekah lebih diagungkan. Bagaimana tidak? Ya. Nabi Muhammad meminta kepada Allah supaya kota Madinah diharamkan, jadikan tanah haram seperti kota Mekah. Jadi ukurannya Mekah dulu. Dan sebaik-baik bumi di atas, sebaik-baik tanah di atas muka bumi ini, tanah mana? Tanah haram. Mekah. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bikin sa'i, di tanah haram, baca Pancasila, nah ini siap-siap dapat laknat dari Allah, dari malaikat, seluruh manusia. Ini betul-betul ya sebagian manusia aneh bin ajaib. Iya. Seakan-akan dia sudah cinta negaranya dengan baca Pancasila di tempat sa'i. Iya. Kalau di negerinya sendiri, kadang pemerintahnya dia celah, demo-demo sana sini. Jelas ya? Nah, ini kadang sebagian manusia seperti itu. Kalau mau benar, jangan bikin bid'ah di sana. Jangan bikin perkara baru. Ya. Ini pendiri-pendiri Indonesia ini, tidak ada yang baca Pancasila di sana. Tidak ada dalam riwayat itu Soekarno pergi haji, kemudian dia baca Pancasila. Jelas ya? Pak Soeharto. Ini orang-orang aneh yang seperti ini. Nah, ini harus diingatkan, ini tanah haram. Bukan di tempat lain. Ya. Nah, ini pintu kalau dibuka, luar biasa dosanya orang-orang ini. Ya. Akhirnya kalau orang, apa namanya, penduduk negara yang lain, ya, dia datang juga pergi umrah atau pergi sa'i. Dia baca juga dari lagu-lagu negerinya. Nah, ini yang menjadi contoh nih. Nah, jadi, Masya Allah sudah bikin dosa, sekaligus bikin bank dosa. Ya. Karena dia menabung dosa namanya. Ini karena kurang paham terhadap syariat itu. Bagaimana kedetailan dalam hal-hal yang seperti ini, dosa itu. Kalau tidak dipahami dengan baik, ya, bid'ah apabila tidak dimengerti dengan tepat, mungkin akan menyeret dia di dalam banyak bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ini yang ketiga ya. Allah melaknat siapa yang melindungi pelaku bid'ah atau berbuat bid'ah. Iya. Baik. Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah manaral ard. Manar itu tanda yang jelas, manar. Karena itu menara masjid dikatakan menara, semua orang akan lihat. Kalau ada yang bertanya, di mana menara masjid? Tidak mungkin ada yang berkata, menara masjid ada di WC. Itu tidak mungkin. Menara masjid itu pasti apa? Kelihatan. Justru menjadi tanda. Kalau sudah terlihat menara masjid, ah, berarti di sana ada apa? Ada masjid. Kan begitu? Jadi menara ini tanda. Nah, tanda itu kalau sudah ada patok-patoknya, tanda-tandanya, nah itu disebut apa? Manarul ard. Jadi kalau patok ini sudah ada, dia pindah, dia rubah, nah ini kena laknat. Kena laknat. Nah ini maksudnya di dalam membeli ini, karena dia rubah batasan tanah orang. Dia ambil dari hak manusia. Nah ini bahaya yang sangat besar ya. Karena itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Mambalama syibran minal ardi tuwiqahu min sab'i aradina yawmal qiyamah." Barang siapa yang berbuat zalim dalam sejengkal tanah, maka akan digantungkan di lehernya 7 bumi pada hari kiamat. Digantungkan di lehernya 7 bumi pada hari kiamat. Baik. Jadi ini 4 hal yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari penuturan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sisi pendalilan penulis jelas ya. Sisi pendalilan penulis terkait dengan apa? Terkait dengan kalimat yang keberapa? Yang pertama, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hadis ada riwayat lain ya, di Musnad Imam Ahmad. Dan di Musnad Imam Ahmad itu dari hadis Abu Tufail ada kisah di situ. Ada kisah. Ya. Di mana Abu Tufail berkata, "Kami berkata kepada Ali radhiyallahu taala anhu, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beritakanlah kepada kami sesuatu yang Nabi rahasiakan kepada engkau. Maka Ali pun berkata, "Ma asarra ilayya syai'an katabahu an-nas." Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Tidak pernah ada yang Nabi rahasiakan kepadaku lalu disembunyikan oleh manusia, maksudnya tidak ada di tengah manusia. Walakin sami'tuhu yaqul," tapi saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau sebutkan hadis ini. Jelas ya? Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi itu menyampaikan semuanya. Menyampaikan semuanya. Tidak ada hal yang dikatakan dirahasiakan. Ada ilmu yang diketahui Ali bin Abi Thalib, tidak ada sahabat yang apa? Yang mengetahuinya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruhnya. Baik. Kemudian di sini oleh penulis dibawakan hadis yang terakhir di dalam bab ini. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wan Tariq bin Shihab dari Tariq ibn Shihab." Tariq bin Shihab ini nama lengkap beliau Tariq ibn Shihab ibni Abdi Syams ibni Hilal ibni Auf al-Bajali al-Ahmasi Abu Abdillah kunyanya. Abu Abdillah. Ya. Beliau ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih muda, masih kecil melihat Nabi. Cuma diperselisihkan apakah dia mendengar dari Nabi atau tidak. Iya. Baik. Nabi menegaskan bahwa dia tidak mendengar. Walaupun dikatakan tidak mendengar, berarti riwayatnya dari Nabi dihitung apa? Mursal dari sahabat. Mursal dari sahabat. Iya. Hanya saja Di sini penulis mengatakan di akhirnya rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Mungkin riwayat Imam Ahmad dicetakan musnad Imam Ahmad, tapi yang cetakan yang ada sekarang itu tidak ada ya riwayat ini, cetakan yang ada sekarang. Adanya di Kitabul Zuhud karya Imam Ahmad. Ada ya. Iya. Dan sanadnya di Kitabul Zuhud bagus. Hanya saja ada yang jatuh di sini rawinya. Jadi Tariq Ibn Shihab itu meriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Beliau meriwayatkan dari siapa? Salman Al-Farisi. Nah, ini lebih kuat lagi. Karena Tariq bin Shihab meriwayatkan dari siapa? Salman Al-Farisi, sahabat. Hanya saja riwayatnya mauquf terhadap Salman. Kalau di sini kan disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, artinya apa? Marfu. Tapi kalau di riwayat Imam Ahmad di Kitabul Zuhud dari Tariq bin Shihab dari Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi yang berkata hadits ini. Tapi dari ucapan Salman Al-Farisi juga tidak ada masalah, sebab ini kan menjelaskan sebuah perkara gaib. Ya, dan sahabat biasanya hal-hal yang seperti ini diambil dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dalam istilah para ulama ahli hadits dan ahli usul fikih dikatakan dengan nama lahu hukmur rafa. Dia memiliki hukum hadits marfu. Hukumnya sama kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkannya. Jelas ya? Dan ini hadits termasuk hadits-hadits penting. Dan banyak pelajaran serta kandungan di dalamnya. Dikatakan di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah kita terangkannya bahwa riwayat yang benarnya dari Salman Al-Farisi mauquf dari ucapan Salman. Qala, beliau berkata, dakhala al-jannata rajulun fi dubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dubabin. Ya. Beliau berkata, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, tetapi ada pula seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Ya, fi di situ, ya fi di situ itu sababiyah, sababiyah. Artinya seseorang itu masuk ke dalam neraka, ada yang masuk ke dalam surga disebabkan karena lalat. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena apa? Karena lalat pula. Itu makna sababiyah. Baik. Iya. Dan ini kejadian, kelihatannya bahwa kejadian ini pada umat yang telah lalu. Pada umat yang telah lalu. Qalu, maka mendengar hal tersebut, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa hal tersebut wahai Rasulullah? Iya. Nah, sisi keajaibannya kan jelas. Subhanallah, gara-gara lalat masuk surga. Di sisi lain juga subhanallah, gara-gara lalat masuk neraka. Iya. Nah, ini sebagaimana yang telah lalu ya. Bagaimana dekatnya surga dan neraka itu? Beda sedikit saja, tipis masuk surga, tipis masuk neraka. Dekatnya surga dengan apa? Neraka. Ini berbuat kesyirikan masuk neraka, tidak berbuat kesyirikan masuk surga. Ya, ini menunjukkan kedekatan antara surga dan apa? Neraka. Baik. Qala, maka beliau menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ya. Kata beliau, ada dua orang lelaki yang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai sanam, mempunyai berhala. Ya, sudah kita terangkan kemarin ya, arti sanam dan perbedaan sanam dengan apa? Al-wasan. Ada yang masih ingat? Sanam itu untuk berhala yang punya apa? Punya bentuk. Kalau wasan, berhala yang tidak ada bentuknya seperti kuburan. Kalau sonam kan ada bentuknya seperti matahari, bintang, ha? Atau manusia. Ya, kalau tidak ada bentuknya itu seperti apa? Seperti kuburan. Itu dikatakan wasan. Tapi kadang wasan juga bermakna apa? Bermakna sonam. Baik. Jadi ini mereka melalui sebuah kampung atau sebuah desa yang penduduk desa ini, penduduk kampung ini, mereka punya berhala. Iya. Apa kaidahnya? La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yang tidak seorang pun boleh melewati berhala itu kecuali dia melakukan taqarrub, mempersembahkan suatu kurban kepadanya. Itu kurban kan taqarrub, artinya dia berkurban untuk mendekatkan dirinya kepada berhala itu. Syai'an, harus ada sesuatu. Iya. Nah, ini dua orang melalui. Faqalu li ahadihima qarrib. Maka penduduk kaum ini pun berkata kepada salah seorang di antara mereka berdua, qarrib, berkurbanlah untuk berhala itu. Iya. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Dia menjawab, saya tidak mempunyai suatu apapun untuk saya kurbankan. Suruh berkurban, oh enggak ada, saya enggak punya apa-apa. Iya. Qalu lahu qarrib walau dubaban. Maka mereka berkata kepadanya, berkurbanlah. Mesti hanya seekor lalat. Iya. Faqarraba dubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Maka dia pun berkurban dengan seekor lalat. Kemudian mereka membiarkan orang pertama ini berlalu. Oleh karena itulah dia masuk ke dalam neraka. Ya, subhanallah ya. Jadi ini orang, dia ketika disuruh berkurban, dia minta udur. Bahwa saya tidak ada sesuatu yang bisa saya kurbankan. Iya. Tidak ada sesuatu yang bisa dia kurbankan. Maka penduduk kampung pun berkata, walaupun seekor lalat. Ya, karena maksud mereka bukan nilai yang dikurbankan, tapi maksud mereka adalah bagaimana orang ini mencocoki mereka di atas kesyirikan. Mencocoki mereka di atas apa? Kesyirikan. Karena itu ketika dia berkurban dengan seekor lalat, sudah mencocoki atau belum? Mencocoki mereka di atas kesyirikan. Jelas ya? Andai kata waktu itu dia dapat unta di sekitar situ, mungkin dia akan berkurban dengan apa? Dengan unta. Ya, tapi karena enggak ada apa-apa, cuma lalat saja, maka dia berkurban dengan lalat. Baik. Maka dia masuk ke dalam neraka. Dikatakan masuk ke dalam neraka. Kenapa dia masuk ke dalam neraka? Karena dia berkurban dengan seekor lalat untuk berhala. Ya, dan dia maksudkan hal tersebut untuk selain Allah dengan hatinya, dan amalannya telah membuktikannya. Maka ini menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maka ini di dalamnya terdapat peringatan tentang besarnya bahaya kesyirikan. Walaupun pada sesuatu yang sedikit. Ya. Dan bagaimana kesyirikan itu mewajibkan seseorang masuk ke dalam neraka. Padahal sedikit ini. Dan itu dalam Al-Quran dikatakan, "Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga untuknya. Iya. Baik. Jadi ini kalau orang dia berkurban dengan lalat saja masuk neraka, bagaimana pula kalau dia berkurban dengan kambing, dengan sapi, dengan unta. Ada yang dia pelihara dulu sampai gemuk. Begitu gemuk baru dia kurbankan. Jelas ya? Nah, ini lebih parah lagi tentunya. Baik. Nah, ini terdapat peringatan ya untuk hati-hati seseorang itu, jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Ini menjadi kaidah hidup seorang mukmin. Seorang yang bertauhid itu adalah kaidah hidupnya. Itu pun si orang belajar tauhid. Iya. Dia punya kaidah hidup. Tidak bisa dia korbankan kaidah hidupnya. Dia tidak boleh berbuat kesyirikan. Itu kaidah hidup dia. Walaupun dikatakan, ya enggak apa-apa, kamu bertauhid, tapi berkorban sedikit saja. Yang sedikit ini sudah menghancurkan tauhidnya. Jelas ya? Menghancurkan tauhidnya. Karena itu seorang yang bertauhid harusnya paham tentang hal ini. Di masa sekarang ini, subhanallah. Iya. Kadang seorang dihadapkan pada hal-hal yang merupakan kesyirikan, ya dia lakukan hal tersebut karena suatu dari harta yang ingin dia cari, dari kedudukan dan pangkat yang ingin dia dapatkan. Ya. Dia tidak menyangka bahwa hal tersebut bisa membatalkan apa? Keislamannya. Karena itu hati-hati. Iya. Dan terdapat bahwa di dalam apa namanya manusia itu kadang terjatuh di dalam kesyirikan dan dia tidak mengerti akan hal tersebut. Dia tidak mengerti akan hal tersebut. Mungkin saja orang ini ketika dia, wah ini kan tidak apa-apa, kecil, dianggap kecil hal tersebut. Dan terjadi adalah kesyirikan yang menyebabkan dia masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka waliyadzubillah. Dan terdapat peringatan akan bahaya dosa. Walaupun dosa itu bentuknya perkiraannya hanya kecil. Iya. Jangan disepelekan tentang dosa itu. Inilah kelemahan kita ya di masa sekarang. Beda dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy-syar." Wa in kunna lan'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik, beliau berkata, kalian melakukan amalan-amalan yang amalan itu lebih tipis di mata kalian daripada rambut. Tapi kami menganggap amalan-amalan tersebut di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hal yang menghancurkan. Sebagai hal yang menghancurkan. Jadi ucapan Anas bin Malik ini mendalam sekali ya. Kalau kita mau kaji ucapan Anas bin Malik ini terkait dengan sejarah hidup para sahabat, keimanan mereka dan bagaimana akidah mereka, ya, dibanding orang-orang yang datang setelahnya, ini pembahasan yang luas. Ucapan Anas bin Malik ini menggambarkan kepada kita bagaimana dalamnya ilmu para as-salaf dan bagaimana takutnya mereka jatuh di dalam apa? Dosa-dosa. Tapi kita ini subhanallah, kita banyak kelemahan, kurang dari keimanan kita, banyak kelemahan pada keyakinan kita. Karena itu kita bergampangan dengan dosa-dosa. Nasallahu alafiyah. Iya. Dan terdapat bahwa seseorang itu kadang dia jatuh di dalam apa namanya neraka, dia masuk ke dalam neraka dengan suatu sebab yang awalnya dia tidak memaksudkan. Ya. Hanya ingin cari selamat saja. Daripada mereka tidak dibiarkan lewat, daripada dia dibunuh, sebagaimana orang yang kedua nanti akan dibunuh, ya mending dia menyembelih lalat untuk apa? Untuk selamat. Baik. Jadi awalnya dia tidak maksudkan hal tersebut. Tapi akhirnya dia melakukannya untuk menghindari kejelekan kaum tersebut. Ya, maka itu menjatuhkannya ke dalam apa? Ke dalam neraka. Nasallahu alaihi. Dan ini juga terdapat bahwa orang ini tadinya adalah seorang muslim. Kalau dia bukan muslim, untuk apa disebut di sini? Ya. Jelasnya bahwa dia disuruh bertaqarrub dan seterusnya. Untuk apa dikatakan dia masuk neraka? Ya, kalau dia bukan muslim, ya dari awalnya memang sudah di neraka, kan begitu? Maka ini seorang muslim jatuh di dalam apa? Kekeliruan. menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini termasuk fikih yang sangat besar tentang amalan hati, bahwa dialah maksud yang terbesar. Hanya terkait dengan keyakinan hatinya. Terkait dengan keyakinan hati orang ini. Inilah yang menyebabkan dia apa? Masuk ke dalam neraka. Wallahualam. Iya. Mungkin di sini ada yang bertanya. Iya. Mungkin ada yang bertanya. Ini kan orang terpaksa, ya kan? Orang ini terpaksa. Terus kenapa dia masuk ke dalam neraka? Sedangkan Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan apa? Kalimat kekafiran dia ucapkan. Dan dia dimaafkan. Illa man ukriha apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa dan hatinya hatinya itu tenang dengan keimanan. Iya. Nah, di sini pembahasannya sebenarnya hati dia ini bukan tenang dengan keimanan. Ya. Ini terkait dengan amalan hati di sini yang menyebabkan dia apa? Masuk ke dalam neraka. Ketika dia disuruh menyembelih seekor lalat itu, ya, dia lakukan untuk menghindari kejelekan, untuk apa namanya menghindari jangan sampai dia dibunuh, tetapi hati dia ridho akan hal tersebut. Ini yang menyebabkan dia apa? Masuk ke dalam neraka. Jelas ya? Baik. Ada pun orang yang kedua yang kita akan kaji. Ini orang yang kedua ini dikatakan di sini. Ini kita baca ya, orang yang kedua. Wa qalu lil akhar qarrib. Dan mereka berkata kepada orang yang kedua, orang yang lainnya, berkurbanlah untuk berhala. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Dia menjawab, aku tak akan pernah berkurban sesuatu apapun kepada selain Allah azza wa jalla. Ini sudah tegas dari awalnya. Ya. Fadarabu unuqahu fadakhala al-janna. Maka mereka pun memenggal lehernya. Oleh karena itu dia masuk ke dalam surga. Dia masuk ke dalam surga. Baik. Perhatikan ya. Orang ini harusnya kan dia mukmin, hatinya tenang dengan apa? Keimanan. Kan terpaksa. Iya, terpaksa. Di kondisi terpaksa kan boleh sebenarnya kan? Boleh. Tapi mungkin dia ini dia diberi rukhsah, tapi dia mengambil azimah. Iya, mengambil apa? Azimah. Jelas ya? Seperti itu. Atau mungkin di syariat mereka tidak ada udur mereka dengan ikrah, dengan pemaksaan. Tidak ada udur. Kalau di syariat kita kan ada udur kalau dipaksa. Tapi di sini mungkin dia diberi pilihan. Ada rukhsah, ada azimah. Tapi dia karena kekuatan imannya, dia pilih azimah. Dia bersabar untuk dibunuh. Bersabar untuk apa? Dibunuh. Iya. Oke, ini sisi pembahasan terkait dengan kisah ini. Baik, supaya tidak ada yang apa namanya tersisa di pembahasan terkait dengan hukum syariat di dalam hal ini. Jadi di dalam kisah ini apa namanya terdapat ya bagaimana pentingnya keikhlasan itu. Iya. Bagaimana pentingnya keikhlasan tersebut? Bagaimana pentingnya tauhid? Sebab keikhlasan dan tauhid kalau mewarnai kehidupan seorang itu terlihat pada sikap-sikapnya. Iya. Dan terdapat bagaimana manusia itu bertingkat-tingkat dalam jenjang keimanan. Dalam jenjang keimanan. Iya. Dan terdapat bahwa seorang mukmin itu dia mengerti kadar buruk kesyirikan di dalam hatinya. Itu seorang mukmin. Dia mengerti kadar jeleknya kesyirikan di dalam hatinya. Iya. Baik. Dan sisi pendalilan penulis yang paling pokok di sini beliau menjelaskan bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Dan menyerahkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Adalah syirik akbar walaupun itu sedikit. Syirik akbar walaupun itu sedikit. Baik. Baik, kita baca masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, fihi masail. Pada bab ini terkandung beberapa permasalahan atau beberapa pembahasan. Yang pertama, al-ula tafsiru qul inna salati wa nusuki. Yang pertama adalah tafsiran firman-Nya, qul inna salati wa nusuki, katakanlah sungguhnya salat dan ibadahku. Ya, tafsirnya sudah kita terangkan. Wa nusuki apa artinya? Tafsirnya wa dhabhi, sembelihanku. Itu sisi pendalilan penulis untuk ayat ini. Yang kedua, as-saniyatu tafsiru fa shalli li rabbika wanhar. Tafsir firman-Nya, fasalli li rabbika, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah kurban untuknya. Ya. Tafsirnya sudah kita terangkan. Fasalli li rabbika artinya ikhlaskan untuk Rabbmu salatmu, wanhar, demikian pula ikhlaskan naharmu, penyembelihanmu. Iya. Penyembelihanmu. Sisi pendalilannya, diperintah menyembelih. Perintah menunjukkan apa? Allah cinta kepada hal tersebut. Berarti an-nahar adalah ibadah. Sisi pendalilan yang lain, an-nahar digandengkan dengan apa? Solat. Ada yang meragukan solat adalah ibadah? Enggak kan? Ketika an-nahar digandengkan dengan ibadah, menunjukkan bahwa nahar adalah apa? Ibadah. Kalau dia sudah ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Baik. Kemudian, as-salisatu. Al-bada'atu bila'anati man dhabaha li ghairillah. Mengawali dengan la'nat bagi siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Kan di hadis Nabi kabarkan yang dilaknat ada berapa? Ada 4. Di dalam hadis. Dari 4 ini apa yang pertama disebut? Laknat untuk orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini luar biasa ya kedetailan penulis di sini. Pertama, ini menunjukkan besarnya dosa dalam hal tersebut. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa kesyirikan itu dosanya lebih besar daripada apa? Maksiat. Nah, ini kan kalau dia melaknat kedua orang tuanya, berbuat bid'ah, terus apa namanya, mengganti tanda tanah, ini kan masuk dalam maksiat kan? Ya, karena itu didahulukan hal yang merupakan apa? Dosa yang paling besar. Iya. Baik. Nah, ini yang duluan dilaknat di sini. Baik. Jadi menunjukkan bahwa dia adalah dosa yang paling besar. Ar-rabi'atu la'nu man la'ana walidayhi wa minhu an tal'ana walidayya ar-rajuli fayal'ana walidayk. Yang keempat, la'nat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa saja melaknat kedua orang tuanya, termasuk diantaranya bila Anda melaknat kedua orang tua seseorang sehingga orang tersebut juga melaknat kedua orang tua Anda. Nah, ini sudah kita terangkan tadi ya. Jadi hadis ini ada dua maknanya. Apakah dia melaknat kedua orang tuanya langsung? Atau bentuk lain, dia melaknat kedua orang tua orang, akhirnya orang itu balik melaknat siapa? Kedua orang tuanya. Ini yang keempat. Yang kelima, la'nu man awa muhdithan. Wa huwa ar-rajulu yuhdithu syai'an. يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. Ya, ladat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa saja yang melakukan perkara baru, yakni orang yang memberi perlindungan kepada orang lain yang melakukan tindak kejahatan. Ya, yang wajib dikenakan hukum Allah padanya. Ini kata lihdas itu dikatakan yuhdis, itu memang perkara besar ya. Kadang dia membunuh, merampok, dia wajib kena had. Akhirnya dia pergi berlindung. Itu bisa masuk. Tapi teks dari hadis lebih luas cakupannya. Lebih luas cakupannya. Masuk juga kepada orang yang berbuat apa? Berbuat bidah. Ya, dan ini diantaranya dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahaya bidah. Terkait dengan bahaya bidah, ini sudah pernah kita kaji ya. Baik, terkait dengan bahaya bidah, ini sudah pernah kita kaji di pembahasan kitab apa? Hah? Gimana kita bahas tentang bahaya bidah? Di kitab Fadlul Islam. Baik. Ini banyak yang lupa kajiannya atau banyak yang tidak hadir? Hah? Ya, memang kayaknya karena antum belum dapat ujian ya. Ujiannya belum mulai. Insyaallah direncanakan ujian nanti kalau selesai kitab yang ke-10 ini, Aqidah Wasithiyah. Baru ujian satu lagi, dari awal kita ujian satu-satu. Dari kitab yang pertama kita bahas Al-Mabrur Al-Mimi insyaallah taala. Baik. Jadi kalau masa ujian nanti diberi waktu renggang untuk dia baca, dia periksa kembali. Ya sekarang materi pelajarannya semuanya ada, rekamannya lengkap, bukunya ada. Sisa diulangi saja. Ya ujiannya juga insyaallah Anda perlu hadir ke sini. Nanti sisa dilihat di media saja, diikuti petunjuknya, masuk ke situ nanti diuji. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang kenal. Asadi satu. La'nu man gayyara manara al-ard. Wahia al-marasimu allati tufarriku baina haqqika min al-ardi wa haqqi jarik. Fatugayyiruha bitaqdimin au ta'khir. Ya. La'nat beliau terhadap siapa yang mengubah tanda batas tanah. Yaitu mengubah batas. Tanda batas patok tanah yang membedakan antara hak milik seseorang dengan milik tetangganya. Baik. Misalnya dengan menggeser maju atau memundurkan patok tersebut. Ini sudah kita jelaskan juga ya. Dari sisi la'adatnya. Baik. Nah ini masuk di dalam pembahasan kedzaliman. Ini pembahasannya masuk di dalam apa? Kedzaliman. Dan membalimi itu, dia akan dibalas sebagaimana perbuatan dia. Karena itu dalam hadis dikatakan wattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati kalian dari perbuatan kezaliman. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Iya. Kadang sedikit kezaliman yang dia lakukan, tapi buah dari kezalimannya diberikan jenisnya lebih besar pada hari kiamat. Dia menzalimi satu jengkal tanah, digantungkan 7 bumi di lehernya pada hari kiamat. Nasallallahu alaihi. Kemudian as-sabi'atu al-farqu baina la'nil mu'ayyan wa la'ni ahli al-ma'asi ala sabilil umum. Iya. Kata beliau perbedaan antara la'nat terhadap orang tertentu dan la'nat terhadap pelaku maksiat secara global. Ini hadis laknat kepada orang tertentu atau pelaku maksiat secara global? Hah? Kalau tertentu itu di muayyan itu ditunjuk hidungnya, kamu si fulan, si Allah. Ya. Tapi kalau umum, siapa yang berbuat begini Allah melaknatnya, siapa berbuat begini Allah melaknatnya, itu umum. Baik, ini hadis umum atau kepada tunjuk orang? Ini umum ya. Jadi dibedakan. Jadi umum itu kalau penulis dilaknat enggak ada masalah. Tapi orang tertentu dia berkata engkau la'anakallah. Nah, itu dibolehkan atau tidak? Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini menurut penulis. Jelas ya? Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Tidak boleh melaknat orang secara muayyad. Kalau dia adalah seorang muslim yang bermaksiat. Seorang muslim yang bermaksiat. Baik. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan. Cuma dalam hal ini, seorang mengambil kehati-hatian itu lebih bagus. Kemudian, berikutnya. As-saminatu, yang ke-8. Hadihil kisratul azima, wahia kisratul dubab. Ya. Ke-8, ini adalah kisah yang sangat agung, yaitu kisah tentang lalat. Ya, ini subhanallah ya, gara-gara lalat, menjadi sebab masuk ke dalam neraka dan menjadi sebab masuk ke dalam apa? Surga. Baik. Jadi kisah sangat agung dan menakjubkan seperti yang disebut oleh penulis rahimahullah. At-tasi'atu qawluhu dakhala an-nara bisababi dhalika ad-dubab alladhi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Iya. Baik. Yang ke-9, bahwa seorang masuk ke dalam neraka dengan mempersembahkan seekor lalat. Walaupun dia sendiri tidak sengaja melakukan hal tersebut. Maksudnya dia tidak memaksudkannya. Dan dia melakukan hal tersebut untuk berlepas diri dari perbuatan buruk para penyembah berhala tersebut. Takhallusan min syarrihi, maksudnya dia untuk membebaskan diri, ya, mengamankan diri, ya, dari kejelekan yang mungkin mereka lakukan. Iya. Baik. Tapi ini bukan maksudnya, bukan maknanya, dia tidak memaksudkannya sama sekali. Bukan begitu maknanya. Jelas ya? Iya. Bukan maknanya, dia tidak memaksudkannya sama sekali. Tapi di sini maknanya dia mengakui hal tersebut. Dia ada dari pembenarannya di dalam hatinya. Dan ini menyebabkan dia mu'akhad untuk hal itu. Baik. Jadi ini pembahasan-pembahasan penulis rahimahullahu ta'ala. Kadang dalam hal-hal yang seperti ini, itu dipakai oleh beliau dengan bahasa seperti ini. Itu masuk di pembahasan tauhid ya. Ini penting saya ingatkan ke para penuntut ilmu. Ya, dan ini kaidah bermanfaat sekali, khususnya di pembahasan masalah udur bil jahal. Ada sebagian orang enggak paham ucapan ulama. Kadang si alim berkata ini ada udur dengan kejahilan di sini. Ya, kadang sebagian alim berkata di masa sekarang siapa yang diberi udur? Itu bukan artinya rinciannya tidak ada sama sekali. Enggak. Karena di tempat lain si alim ini juga merinci. Tapi kadang mereka bahasakan seperti itu apa? Saddal lidzari'a, menutup pintu. Ya. Kadang dia pakai bahasa supaya jangan menggampangkan hal yang seperti itu. Itu harus dipahami ya, bahasa-bahasa yang dipakai oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Karena itu kalau kita baca bahasa yang seperti ini, itu ketika disyarah oleh para ulama dalam bab ini, diberikan rincian bahwa ucapan penulis ini tidak berlaku secara mutlak. Iya. Tidak berlaku secara mutlak. Baik. Jadi kalau dilihat pada zahir kisahnya, orang ini ketika dia menyembelih, dia sudah menyembelih dengan niat taqarrub. Nah, ini niatnya dia taqarrub, itu sudah menunjukkan kejatuhan dia di dalam apa? Di dalam kesyirikan tersebut. Iya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-10. Al-ashiratu ma'rifatu qadri syirk fi qulubil mu'minin. Kaifa sabara dalik ala al-qatl wa lam yuwafiqhum ala tilbatihim ma qawlihim lam yatlubu minhu illa al-amal adh-dhahir. Iya. Kata beliau yang ke-9 atau yang ke-10, pengenalan tentang kadar syirik di dalam hati orang-orang yang beriman. Ya. Perhatikan ini, bagaimana orang ini bersabar. Ya. Bersabar dalam menghadapi eksekusi mati. Dan dia tidak menyetujui permintaan mereka, para penyembah berhala. Padahal mereka hanya menuntut amalan lahirnya saja. Nah, ini kan perlu disyaratkan, amalan lahir yang dituntut. Nah, jelas ya? Karena itu hukum yang beliau sebutkan di atas itu pasti ada terkait dengan amalan apa? Amalan batin. Baik. Kemudian yang ke-11. Al-hadiyata asyarata. Anna alladhi dakhala an-nara muslimun, li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nara fi dubabin. Ke-11, bahwa orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah seorang muslim. Tadinya dia seorang muslim. Sebab sekiranya dia adalah orang kafir, niscaya tidak akan dikatakan masuk ke dalam neraka disebabkan oleh seekor lalat. Ini juga sudah kita jelaskan ya. Yang ke-12. Ats-tsaniyata asyrata. Fihi syahidun lil haditsish shahih. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum bi syirakin alihi wa naru mislu dhalik. Ya, yang ke-12 terdapat penguat terhadap hadis sahih. Surga lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali pengikat sendalnya. Sedang neraka serupa dengan itu. Iya, ini juga kita sudah terangkan ya. Bagaimana dekatnya surga dan neraka itu. Hanya karena penyembelih seekor lalat masuk surga. Yang lain penyembelih seekor lalat dia masuk neraka. Baik. Yang terakhir, yang ke-13, ats-tsalitsata asyrata, ma'rifatu anna 'amala al-qalbi huwa al-maqsudul a'zham hatta 'inda abadatil awsan. Pengenalan bahwa amalan hati adalah tujuan terbesar. Bahkan demikian pula di kalangan para penyembah berhala. Iya. Jadi, mereka di sini ketika mengatakan orang ini tadi yang menyembeli lalat, ketika dia berkata saya tidak punya apa-apa, maka mereka katakan sembeli walaupun apa? Seekor lalat. Iya. Sembeli walaupun seekor lalat. Menunjukkan bahwa bahirnya mau kambing, mau sapi, mau unta, mau lalat itu enggak ada bedanya bagi mereka. Karena yang penting apa? Mereka menyetujui perbuatannya. Mereka dapat muafakah secara batin dalam hal tersebut. Iya. Baik. Jadi ini sisi pendalilan penulis rahimahullah. Jadi kelihatan ya, penulis di sini detail sekali. Merinci pembahasan-pembahasan tentang tauhid dan bagaimana kesyirikan tersebut. Wallahu ta'ala ala. Baik. Sampai sini dulu. InsyaAllah ta'ala kita sambung di sisi berikutnya. Di bab yang ke-10 insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.